Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Barakallahu fikum. Antum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun adabul khadim, bab memberikan pelajaran kepada pelayan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibnu Isa, telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Isa. Ahmad ibnu Isa ibni Hasan. Ahmad ibnu Isa ibni Hasan al-Misri. Ma'ruf bibni At-Tusturi. Ma'ruf bibni At-Tustari. Beliau dikenal dengan Ibnu At-Tustari. Saduqun. Beliau adalah rawi yang saduq. Tukul lima fi ba'di sama'atihi. Namun diperbincangkan pada sebagian samanya beliau terhadap guru-gurunya. Ada yang mengatakan beliau mendengar, ada yang mengatakan tidak. Barakallahu fikum. Al-Khatib, maka Al-Khatib mengomentari, beliau mengatakan bila hujjah. Ya, bila hujjah. Mereka yang memperbincangkan sama beliau terhadap gurunya itu tanpa adanya argumentasi. Barakallahu fik. Baik. Sehingga beliau bisa dikatakan bersih dalam permasalahan samanya. Barakallahu fik. Baik. Qala haddatsana Abdullah ibnu Wahbin, telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab. Abdullah ibn Wahab ibni Muslim. Abu Muhammad al-Misri. Siqatun hafid abid. Barakallahu fikum. Qala akhbarani Makhramah ibnu Bukair, berkata Abdullah bin Wahab telah memberitakan kepadaku Makhramah bin Bukair. Makhramah ibnu Bukair ibni Abdullah ibnil Ashajj. Beliau ini cucunya sahabi Abdullah ibnu Ashaj. Iya. Tayyib. Makhramah ibnu Bukair ibni Abdullah ibnil Ashaj. Hamzah Shin Jim Ashaj. Barakallahu fikum. Abu al-Miswar. Makhramah ini kunyahnya adalah Abul Miswar. Ya, Abul Miswar. Tayyib Al-Madani. Saduqun. Saduq. Beliau adalah rawi yang saduq. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan riwayatuhu an abihi wijadatun min kitabihi. Riwayatuhu an abihi wijadatun min kitabihi. Barakallahu fikum. Riwayat makhramah dari ayahnya itu dalam bentuk wijadah. Barakallahu fikum. Siapa yang bisa menjelaskan periwayatan dengan wijadah? Tayyib, Haris, Ponorogo. Maksudnya meriwayatkan dengan wijadah itu seperti apa? Irfa, Saud. Tayyib, Labas. Ya. Wijadah itu adalah seorang rawi yang meriwayatkan hadis melalui catatan. Iya, gurunya. Jadi tidak musyafahah secara lisan, tapi lewat buku catatan sang guru. Paham ikhwan ya? Baik, dengan persyaratan buku catatan tadi memang benar-benar terbukti milik gurunya. Iya, bukan buku catatan orang lain yang dimasukkan ke dalam maktabahnya. Paham ikhwan? Itu namanya periwayatan hadis dengan jalan wijadah. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah Makhramah Ibnu Bukair. Dia meriwayatkan dari ayahnya melalui buku catatan sang ayah. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Dan apakah beliau langsung mendengar dari ayahnya? Di situ timbul perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan beliau tidak mendengar sama sekali dari ayahnya secara langsung. Ada yang mengatakan beliau mendengar hanya sedikit saja. Barakallahu fikum. Al-muhim. Tayyib. Yang tepat barakallahu fikum sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan hadis dari sang ayah melalui buku catatan sang ayah. Diistilahkan dengan wijadah. Periwayatan dengan jalan wijadah. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu dianggap sah. Paham ikhwan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. An abihi, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah Lampung. Siapa nama ayahnya? Siapa? Abdullah. Hah? Abdillah. Bukan Abdullah. Bedanya apa? Hah? Yang satu di Rofa, yang satu di Jer. Bedanya apa? Allah musta'an. Ikhfan. Siapa nama ayahnya? Bukair bin Abdullah bin Aisyad. Iya. Abdullah, jangan ngelamun. Baik, nama ayah beliau adalah Bukair ibn Abdullah ibn al-Asyad. Barakallahu fikum. Baik. Untuk Bukair sendiri barakallahu fikum, beliau memiliki dua kunyah, ada yang mengatakan Abu Abdullah atau Abu Yusuf. Iya, Abu Abdullah atau Abu Yusuf, bisa kedua-duanya. Al-Madani Siqatun. Beliau rawi yang siqah. Qala sami'tu Yazid Ibnu Abdillah ibni Kusayb berkata, Bukair, aku mendengar Yazid bin Abdillah bin Kusayb Sayyid ibni Usamah al-Laythi. Ya, Yazid ibnu Abdillah ibni Kusayb ibni Usamah al-Laythi Abu Abdillah al-Madani. Siqatun. Beliau rawi yang siqah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa mahalu hadzal athar. Bagaimana keadaan athar ini? Fawaz. Sahih. Dhaif. Mungkar. Syadz. Matruk. Maudhu'. Awaz Hasan, insyaallah hasanahu Fawaz. Kenapa? Irfa Saudak Ahmad bin Isa, kenapa dia? Saduq. Terus siapa lagi? Tayyib. Makhramah Ibnu Bukair. Saduqun aidan. Sehingga sanad asar ini barakallahu fikum hasan. Baik. Qala, berkata Yazid, arsala Abdullah ibnu Umar ghulaman lahu bidhahabin au biwaraqin. Yazid menceritakan bahwasanya Abdullah ibnu Umar, beliau pernah mengutus, iya, jadi pelayan beliau untuk membawa sayyid sebongkah emas atau uang kertas. Barakallahu fikum. Fasarafahu fa'andhara bisarfi. Ternyata budaknya ini nakal. Iya, emas atau uang kertas yang dititipkan tadi dijual sama sang budak tadi. Dan cara menjualnya pun barakallahu fikum dengan anzara, ay sarafahu bil ajal. Iya, maksudnya dia menjualnya dengan tempo. Ayuhan ya, dijual dengan tempo barakallahu fikum. Baik. Faraja'a ilaih. Setelah sang budak tadi kembali menemui Ibnu Umar, fajalladahu jildan waji'an. Maka Ibnu Umar mencabuk budak tersebut dengan cambukan yang waji', ai mu'liman. Iya. Cambukan yang sangat menyakitkan. Barakallahu fikum. Dengan sangat keras. Barakallahu fikum. Kenapa ya, ikhwan? Dikarenakan budak tersebut telah melakukan dua pelanggaran. Ya. Yang pertama, dia tidak amanah. Ketika dititipkan barang tadi. Dijual oleh budak tersebut. Yang kedua, cara dia menjualnya juga salah, telah menyelisihi bimbingan syar'i. Iya, yang namanya emas ataupun uang kertas barakallahu fikum, tayyib, itu termasuk asnad ribawi. Iya, sehingga penjualannya ya dan biadin harus dengan apa, ikhwan? Kontan. Iya, bimisl dan sama jumlahnya. Barakallahu fikum. Ayyib. Dan yang dilakukan oleh sang budak tadi, dia menjual emas tadi dengan tempo. Iya. Artinya enggak kontan uangnya. Barakallahu fikum. Itu diistilahkan dengan riba an-nasi'ah. Paham ikhwan ya? Sehingga dikarenakan budak ini melakukan dua pelanggaran, yang pertama tidak amanah, yang kedua dia telah melakukan riba nasiah dalam penjualannya, maka sahabat Ibnu Umar menghukum dia dengan mencambuknya dengan sangat keras dan menyakitkan. Waqal, dan Ibnu Umar mengatakan, idhab fakhudhil ladzi li wala tasrifhu. Iya. Pergi kamu, ambil kembali milikku, dan jangan kamu lakukan tindakan penjualan itu lagi. Barakallahu fikum. Iya. Setelah dihukum sama Ibnu Umar, sang budak tadi diperintahkan barakallahu fikum untuk mengambil barang yang telah dia jual, dan dinasihatkan jangan mengulanginya lah lagi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini satu gambaran dari tindakan sahabat dalam menyikapi pelayan mereka. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddathana Muhammad ibn Salam al-Bikandi, barakallahu fikum, thiqah. قال أخبرنا أبو معاوية, telah menghabarkan kepada kami Abu Muawiyah. Abu Muawiyah di sini siapa namanya? Abu Hazim. Wallahu a'lam. Abu Muawiyah di sini siapa namanya? Abu Salamah. Tayyib. Muhammad ibnu Khazim al-Dharir. Ya, Muhammad ibnu Khazim al-Dharir. Barakallahu fikum. Thiqah. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Itu yang di samping Isa. Samping Isa, di samping Iwan. Nah, yang di tengah-tengah itu. Siapa itu namanya itu? Siapa? Ibrahim. Al-A'mash, siapa namanya Ibrahim? Wallahu a'lam namanya. Isa, siapa nama Al-A'mash? Sulaiman bin Mihran. Ahsanta. Barakallahu fiik. Iya. Sulaiman ibnu Mihran. Barakallahu fiik. Thiqatun mudallis. Beliau ini seorang rawi yang thiqah dan dihukumi tadlis. Tadlisnya Al-A'mash yadurru amla. Tayyib. Indaman. Abdullah Nanang. La yadur. Tayyib. Tadlisnya Al-A'mash, pendapat yang rajih, barakallahu fikum, la yadur, tidak bermudarat. Tayyib. Walaupun di sana ada sebagian para a'immah yang menyatakan tadlisnya Al-A'mash, barakallahu fikum, yadur. Dan beliau ini, barakallahu fikum, kenapa digelari dengan Al-A'mash? Ramadan. Hah? Rabun matanya ya? Buta atau rabun? Rabun ya? Tayyib. Labas. Barakallahu fikum. An Ibrahim At-Taimi. Ibrahim Ibni Yazid Ibni Syarik At-Taimi. Ibrahim Ibni Yazid Ibni Syarik At-Taimi. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Asma' Abu Asma Al-Kufi. Siqatun. Barakallahu fikum. An abihi, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah Lampung. Hah? Yazid bin Syarik. Ahsanta. Iya. Yazid ibn Syarik At-Taimi. Mukhadramun Siqah. Ayahnya ini masuk dalam kategori mukhadram. Barakallahu fikum. Mukhadram itu maksudnya apa, Ahmad? Padang. Apa? Dia menjumpai zaman Rasul, namun tidak melihat, tidak berjumpa dengan Rasul, tapi sezaman dengan beliau. Baik, ahsanta. Itu mukhadram. Iya. Yaitu mereka yang sezaman dengan Rasul namun tidak sempat untuk berjumpa dengan beliau. Barakallahu. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, kuntu adribu ghulaman li. Dulu saya pernah mukulin budak saya, pelayan saya. Fasami'tu min khalfi sautan. Ketika sedang mukulin budak tadi, saya mendengarkan di belakang saya ada suara yang berucap, I'lam Aba Mas'udin, lallahu akdaru alaika minka alaih. Suara itu berbunyi demikian. Ya, I'lam Aba Mas'udin, lallahu akdaru alaika minka alaih. Barakallahu fikum. Baik. Suara itu mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Aba Mas'ud di situ ada huruf nida yang dibuang. Ya, jadi takdirnya ya Aba Mas'ud, tapi dibuang. Sungguh Allah itu lebih mampu, iya, untuk menghukum kamu daripada kemampuan kamu untuk menghukum sang budak tadi. Diingatkan oleh orang tersebut. Dalam keadaan Abu Mas'ud enggak tahu siapa yang berbicara ini. Iya, diingatkan. Sungguh wahai Abu Mas'ud, Allah itu lebih mampu, iya, lebih bisa untuk menghukum kamu daripada kemampuan kamu menghukum budak tersebut. Barakallahu fikum. Diingatkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Faltafattu, maka saya pun menoleh. Barakallahu fikum. Baik. Amin kan ya? Ini sedang marah ini. Ya, sedang marah, sedang mukulin budak, ada yang ngomong kayak gitu. Noleh. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qultu, maka Abu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, fa huwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, budak itu saya merdekakan sekarang juga karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Faqala, setelah itu Rasul mengatakan, amalau lam taf'al lamassatkan naru au lafatah taib la lalafahatka an-naru. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan setelah itu, seandainya, ketahuilah, seandainya kamu tidak melakukan tindakan tadi, niscaya tubuhmu akan dilalap oleh an-nar. Barakallahu fikum. Iya. Baik. atau la lafahatska annar ai akhadatska. Ini saya annar itu akan membakarmu. Barakallahu fikum. Baik. Paham ikhwan ya? Sehingga dari kedua asar ini barakallahu fikum seolah-olah ada sedikit kontradiksi, gitu ya. Dari tindakan Ibnu Umar, beliau memukulin budaknya. Paham ikhwan ya? Baik. Sampai dicambuk barakallahu fikum. Sedangkan dari tindakan Abu Mas'ud yang memukuli budaknya tadi barakallahu fikum ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai diancam oleh Rasul, kalau kamu tidak melakukan tindakan seperti tadi, niscaya kamu akan dilahap oleh an-nar barakallahu fikum. Baik. Maka dari sini barakallahu fikum, untuk memahami kedua asar ini dengan baik dan benar barakallahu fikum, tindakan tersebut ya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh sang pelayan atau sang budak barakallahu fikum. Ya. Kalau memang pelanggaran yang dia lakukan barakallahu fikum atau kesalahan yang dia lakukan itu ya sudah sangat besar barakallahu fikum, sudah melampaui batasan yang namanya toleransi. Paham ikhwan ya? Tayyib. Maka di situ diizinkan bagi sang tuan untuk memberikan hukuman yang cukup keras kepada pelayannya. Barakallahu fiik. Kepada budaknya, iya. Hukuman yang bisa membuat dia jera. Barakallahu fiikum. Iya. Tetapi kalau pelanggaran yang dilakukan oleh pelayan tadi atau budak tersebut barakallahu fiikum adalah pelanggaran yang kecil, pelanggaran yang masih ada toleransi padanya, kemudian disikapi dengan sikap seperti tadi barakallahu fikum, maka itulah yang tayyib diancam. Paham kan ya? Tayyib. Itulah yang diterapkan pada asarnya Abu Mas'ud. Paham kan ya? Tayyib. Ketika seorang majikan, seorang tuan bertindak melampaui batas ya, dalam menghukum pelayannya atau budaknya dalam keadaan kesalahan yang mereka lakukan barakallahu fikum adalah kesalahan yang masih dalam batas toleransi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dengan barakallahu fikum menjamak yang demikian, maka kedua hadis barakallahu fikum atau kedua athar bisa kita ambil ke keduanya. Sikapnya Ibnu Umar itu untuk mencontohkan ya, bahwasanya seorang majikan diizinkan untuk bertindak tegas ya, menghukum pelayannya, menghukum budaknya kalau pelanggaran yang dilakukan barakallahu fikum itu terlewat ya batasnya dan terlalu besar. Adapun asarnya Ibnu Mas'ud, di situ ada ancaman, ada peringatan bagi para majikan, bagi para tuan yang menghukum pelayannya atau budaknya barakallahu fikum yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan kadar kesalahan mereka barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum untuk hadis Ibnu Mas'ud. Baik. Para ulama sepakat barakallahu fikum adamul wujub al-itsku bidharbil 'abd. Para ulama sepakat tidak wajib membebaskan budak hanya gara-gara memukul budak tersebut. Barakallahu fikum. Iya. Wa inna ma huwa mandubun. Tetapi tindakan tersebut hanya disunahkan saja. Barakallahu fikum. Karena kita mendapati praktek para sahabat, iya, seperti Muawiyah ibn al-Hakam ketika dia memukul budaknya barakallahu fikum, kemudian ditanya oleh Rasul dan budak tersebut menjawab pertanyaan Rasul dengan baik dan benar, Rasul memerintahkan dia untuk membebaskannya. Begitu juga tindakan Abu Mas'ud dan sebagian para sahabat yang lain yang mereka membebaskan budaknya ketika mereka memukulnya. Iya, tanpa kesalahan yang pas dengan pukulan tadi. Barakallahu fikum. Itu dianjurkan saja. Iya, sebagai bentuk kafarah dari kezaliman. Paham ya? Baik. Dia memukul budaknya tadi dalam keadaan kesalahan yang dilakukan itu tidak harus disikapi dengan pukulan, itu sudah merupakan bentuk keboliman. Sehingga sebagai bentuk kafarah itu membebaskan dan memerdekakan budak tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin awalan. Tayib, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tatkala seorang sedang tasyahud akhir belum sempat membaca solawat sang imam salam, apa yang harus dilakukan orang tersebut? Ya, dia teruskan. Ya, dia teruskan. Setelah itu baru dia salam. Barakallahu. Bagaimana Ibnu Hajar bisa mengetahui periwayatan mahramah padahal jauh zaman beliau dengan mahramah? Dari Kutubul Tarajim. Ya, dari kitab-kitab yang memuat biografi para ruwat, barakallahu fikum, itu lengkap. Iya, data-datanya itu lengkap, barakallahu fikum. Dan itu menggunakan sanad. Mengapa ya? Menggunakan sanad, barakallahu fikum. Jadi secara berantai, turun temurun. Apakah berdosa jika seorang ibu tidak membangunkan anaknya untuk sholat? Barakallahu fikum. Baik, kalau tanpa ada alasan yang syar'i berdosa. Iya. Tapi kalau ada alasan, barakallahu fikum, dikarenakan sang anak ini sakit, gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum, kelihatan dia baik, masih sangat lemah, barakallahu fikum, maka barakallahu fikum tidak mengapa. Maka tidak mengapa sampai sang anak tadi barakallahu fikum tayyib memiliki kekuatan. Paham ya? Apalagi kalau anaknya habis dioperasi barakallahu fikum, ya, sampai tidak sadarkan diri barakallahu fikum tayyib, maka tidak merupakan hikmah memaksakan hal tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu. Tapi kalau tanpa ada alasan yang syar'i, maka barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Apakah hukum sholat wajib sendirian di masjid dikarenakan sholat jamaahnya sudah selesai? Apakah sah sholatnya? Sah, barakallahu. Tidak mengapa. Ada dua pilihan bagi dia. Dia melanjutkan sholatnya di masjid atau dia pulang ke rumah. Barakallahu fikum. Apa hukum menitipkan seorang anak ke panti asuhan? Barakallahu fikum. Kalau yang dimaksudkan adalah orang tua kandungnya, barakallahu fikum, maka tidak boleh. Ya, itu termasuk keharaman, barakallahu fikum. Dikarenakan yang namanya anak itu adalah amanah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, barakallahu fikum. Itu termasuk melalaikan amanah, termasuk khianat atas titipan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah orang lain, Ikhwan ya, maka itu dilihat. Ya, kalau memang dikarenakan ketidakmampuan dia, tayyib, untuk mengurus anak tadi, dikarenakan dia mengkhawatirkan, ya, pendidikan anak tersebut, barakallahu fikum, dan seterusnya, tayyib, dia saja kesulitan dalam mengurus anaknya sendiri, ya, maka tidak mengapa, barakallahu fikum. Walaupun kalau ditinjau dari sisi afdholiyah, ya dia berusaha. Iya, dia terus mengemong, mengayomi anak yatim tadi. Mohon ya, walaupun iya dia dalam keadaan susah payah. Barakallahu fikum. Baik, karena kan itu akan menjadi barokah bagi keluarga dia. Dan itu yang dilakukan barakallahu fikum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Itu yang mengasuhnya adalah Rasul. Begitu juga barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, barakallahu fikum. Baik. Ya, itu membawa berkah. Mengayomi anak yatim, barakallahu fikum, mengopini mereka, itu akan membawa berkah bagi keluarganya. Itu yang lebih afdal, barakallahu fikum. Ya, jangan biarkan berkah itu hilang dari keluarganya. Baik. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang mendengarkan Al-Quran dan tersentuh hatinya, namun dia juga sering mendengarkan musik? Mustahil. Barakallahu fiik. Iya. Dikarenakan antara dua hal ini tidak akan mungkin berjalan seiring. Barakallahu fiik. Seorang yang mendengarkan musik itu barakallahu fikum akan membuat keras hatinya. Sebagaimana yang tadi kita dapatkan faedahnya dalam khutbatul Jum'ah. Seorang yang tersentuh hatinya ketika mendengarkan Al-Quran, hatinya akan risih ketika mendengarkan musik. Ikhwan ya, tidak akan mungkin bercampur antara kedua perkara ini. Ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. Jabarkan kepada kami tentang tahap menasihati antara sesama salafiyin. Barakallahu fikum. Baik. Yang pertama barakallahu fikum, yang namanya an-nasihah itu dibangun di atas keikhlasan. Iya, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillah, kata Rasul. Iya. Nasihat itu barakallahu fikum harus tulus. Iya. Baik. Kalau nasihat yang dibangun di atas ketidaktulusan, dikarenakan ada tendensi masalah pribadi dan semisal dengannya, nasihat yang demikian barakallahu fikum itu akan menimbulkan mafasid, iya, kerusakan, dan juga tidak akan memberikan faedah sedikit pun, bahkan justru akan semakin memperbesar masalahnya. Paham ikhwan ya? Ini poin yang pertama. Sehingga yang namanya an-nasihah yang pertama kali diperhatikan adalah ketulusan. Ya, keikhlasan seseorang dalam memberikan nasihat tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian perkara selanjutnya yang perlu diperhatikan barakallahu fikum, yang namanya an-nasihah. Pak Yuhan ya. Tayyib. Yaitu dilakukan sir, secara barakallahu fikum tersembunyi. Iya, antara pihak yang bersangkutan saja. Barakallahu fikum. Tidak terang-terangan di hadapan orang ramai. Iya. Itu hukum asalnya. Kemudian barakallahu fikum, yang namanya an-nasihah itu diawali dengan barakallahu fikum ar-rifqulin. Ya, dengan kelemah lembutan, dengan ucapan yang santun, dengan mau'izah hasanah. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang namanya an-nasihah barakallahu fikum, yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah kita tidak bisa menyamaratakan, iya, antara satu individu dengan individu yang lain. Iya. Sama seperti yang namanya obat. Ada obat yang cepat berpengaruh pada satu orang tapi lambat pada orang yang lain. Padahal obatnya sama. Iya. Contohnya saja obat sakit kepala seperti apa? Oskadon gitu ya. Barakallahu fikum. Ketika oskadon ini diminum oleh si fulan, walhamdulillah biidznillah cepat reaksinya. Tapi ketika diminum oleh si Alan, barakallahu fikum, reaksinya lambat. Begitu juga an-nasihah, barakallahu fikum. Ada sebagian saudara-saudara kita as-salafiyun yang gampang dalam menerima nasihat. Iya. Antum ingatkan, antum tegur, baru sekali sudah nampak perubahan pada dia. Ada juga di kalangan ikhwah kita barakallahu fikum. Iya. Tayyib dinasihati sudah berkali-kali barakallahu fikum. Itu sangat lambat pengaruhnya. Iya. Walaupun ya terlihat ada pengaruhnya barakallahu fikum, berkurang tindakan tadi, namun tidak secara totalitas. Pak Ikhwan ya, maka yang demikian harus kita pahami. Pak Ikhwan ya, tidak bisa kita memukul rata. Iya, baru kita sekali menasihati teman kita tadi, barakallahu fikum, tayyib, kelihatan dia sangat lambat dalam menerimanya, langsung iya dihajar, iya diboikot, barakallahu fikum, dan yang semisal dengannya. Ini barakallahu fikum tindakan yang tidak tidak hikmah. Ya. Sehingga yang namanya hajar, boikot, barakallahu fikum itu diterapkan setelah ya, tahapan-tahapan yang cukup panjang. Paham ikhwan ya? Sehingga tujuan kita menasihati barakallahu fikum bukan untuk menendangi teman-teman kita dari taib kisaran ahlus sunnah wal jamaah salafi. Paham ikhwan ya? Sehingga bukan tujuan dari nasihat tadi adalah barakallahu fikum taib sangat senang. Ya, kalau dia tidak menerima nasihat saya kali ini, jangan salahkan saya kalau saya akan mentahdir dia 10 kaset. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kelihatan senang sekali mengatakan seorang itu hizbi, barakallahu fikum, mengatakan seorang itu mubtadi, mengatakan seorang itu fasik, munafik. Paham ya, ikhwan? Tayyib, dalam keadaan ya baru satu kali dia menasihati, dia sudah mengklaim ya, menghukumi orang tersebut dengan hukum yang barakallahu fikum batil. Paham ikhwan ya? Dan itu disebutkan barakallahu fikum dalam beberapa hadis ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ada dua orang bersaudara, satunya sebagai seorang abid, satunya lagi sebagai ahlul ma'asi. Barakallahu fikum. Iya. Sang abid ini sering sekali menasihati saudaranya yang ahlul ma'asi tadi. Iya, untuk menghentikan tindakan-tindakannya. Sehingga pada satu ketika sang abid barakallahu fikum melihat saudaranya tadi terjatuh kembali dalam kemaksiatan, tayyib, dia mengatakan barakallahu fikum, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Langsung dia memberikan hukum kepada saudaranya tadi, tidak akan diampuni oleh Allah. Barakallahu fikum. Maka ketika di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil keduanya dan menghukumi keduanya. Barakallahu fikum. Dan bertanya kepada sang abid tadi. Iya. Tayyib. A anta a'lamu minni. Apakah kamu lebih tahu dari saya? Iya. Terhadap orang tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi orang tersebut barakallahu fikum untuk masuk ke dalam an-nar, dan menghukumi saudaranya tadi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia dimasukkan ke dalam jannah. Ikhwan ya? Baik, itu sebagai pelajaran dan hikmah untuk kita semua barakallahu fikum, tidak tergesa-gesa dalam menghukumi saudara kita. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya an-nasihah, ya barakallahu fikum, harus sabar. Iya, barakallahu fikum. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.